بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan tentang puasa Ramadan, diambil dari kitab Al-Mulakhasul Fikhi karya Al-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin a'izzakumullah, pada kajian sebelumnya kita bawakan penjelasan beliau tentang bab fi bayani ahkamil qada disiyam, penjelasan hukum-hukum mengqada puasa. Di antara yang beliau terangkan bahwa barang siapa tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sebab mubah yang perbolehkan seorang berbuka tidak berpuasa, misalnya karena sakit, safar, dan yang lainnya, atau membatalkan puasanya dengan sebab yang diharamkan, misalnya dia tidak punya udzur, dia makan dengan sengaja membatalkan puasanya, ini kata beliau, dia harus mengqadha puasanya. Harus mengqadha puasanya. Dan disunahkan bersegera mengqadhanya, agar lebih cepat terbebas dari kewajiban, dari tanggungan. Dan disunahkan pula mengqadhanya dengan berturut-turut, berurutan, mutatabi', disunahkan mengqadanya berurutan sebagaimana pelaksanaan puasa Ramadan dengan berurutan. Seandainya dia mengqadanya tidak berurutan, boleh, terpisah-pisah mengqadanya boleh, namun afdolnya jika bisa berurutan lebih bagus. Karena qadha yahkil ada, menghikayatkan ada pelaksanaan ibadah pada waktunya. Kita lanjutkan penjelasan beliau masih dalam bab ini tentang qadha puasa, mengqadha puasa. Qal muallif Al-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizallahu ta'ala, lakin idza lam yabqa min sya'ban illa qadru ma 'alayh, akan tapi jika tidak tersisa dari bulan Sya'ban kecuali sesuai dengan kadar jumlah hutangnya, fa innahu yajib 'alaihi tatabu' ijma'an, maka wajib atasnya mengqadanya dengan berurutan berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Lidhiqil waqti, karena waktunya sempit. Hukum asalnya selama waktunya masih longgar, masih lapang, masih lama, boleh, boleh menundanya. Tidak harus bersegera, tidak harus berurutan. Akan tapi jika hanya tersisa berapa hari dari bulan Sya'ban, sebentar lagi masuk Ramadan berikutnya, sesuai hanya tersisa dengan sesuai dengan jumlah hutangnya, maka harus segera diqadha dan harus berurutan. Misalnya dia punya hutang puasa Ramadan 10 hari. Dia punya hutang puasa Ramadan 10 hari. Apakah karena sakit atau karena safar atau karena sebab yang lainnya yang membolehkan seorang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Punya hutang puasa 10 hari. Sekarang sudah bulan Sya'ban. 10 hari lagi sudah masuk Ramadan berikutnya. Sekarang sudah bulan Sya'ban. 10 hari lagi misalnya, sudah masuk Ramadan berikutnya. Maka ketika waktunya sudah sempit, tidak boleh ditunda-tunda. Harus segera diqadha dan harus berurutan. Ijma' berdasarkan kesepakatan para ulama karena waktunya sempit. ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر. Tidak boleh menunda mengqadha puasa sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa udzur syar'i. Selama tidak memiliki udzur syar'i, maka mengqadha-nya tidak boleh sampai masuk Ramadan berikutnya. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, berserkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari Muslim, kana yakunu alayya shaumu fi Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku punya hutang puasa Ramadan dan aku tidak mampu, tidak bisa mengqadha-nya kecuali di bulan Sya'ban karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Aisyah menceritakan bahwa beliau memiliki hutang puasa Ramadan dan tidak sempat, tidak bisa mengqadha-nya kecuali di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan berikutnya. Beliau mengqadha-nya semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya mengqadha puasa Ramadan selama dia tidak memiliki udzur tidak boleh ditunda sampai masuk Ramadan berikutnya. Adapun jika punya udzur, tidak mengapa menundanya sampai setelah Ramadan berikutnya. Misalnya perempuan yang hamil, misalnya tahun ini Ramadan dia hamil, dia tidak berpuasa. Tahun berikutnya setelah hamil menyusui 2 tahun, masuk Ramadan berikutnya sedang menyusui, dia tidak berpuasa, menunda sampai Ramadan berikutnya. Ramadan berikutnya lagi masih menyusui misalnya. Kan biasa perempuan menyusui 2 tahun. Tidak mengapa, karena punya udzur syar'i. Karena masa menyusui anak bayi 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilain liman arada ayyutim ar-rida'ah. Ibu-ibu menyusui anaknya selama 2 tahun bagi yang ingin menyempurnakan susuan anaknya. Menyusuinya selama 2 tahun. Kemudian kata beliau Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, فدل هذا على أن وقت القضاء موسع. Ini menunjukkan bahwasanya waktu mengqadha puasa itu luas, longgar. diberikan kelonggaran, keluasan. Bisa dia mengqadanya misalnya di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan seterusnya sampai Sya'ban. Sampai sebelum masuk Ramadan berikutnya. Waktu mengqadanya luas, diberikan kelonggaran. Ila alla yabqa min Sya'ban illa qadru al-ayyam allati 'alayh. Sampai waktu mengqadanya diberikan keluasan, kelonggaran, sampai tidak tersisa dari bulan Sya'ban kecuali sesuai dengan jumlah hutangnya. Kecuali sisa hari-hari sesuai dengan jumlah hutangnya. Fajibu 'ala siyamha. Jika waktunya sudah sempit, jika hanya tersisa sesuai dengan jumlah harinya, sudah masuk Ramadan berikutnya, maka harus segera mengqadanya. Tidak boleh lagi ditunda-tunda. Fajibu 'ala siyam qabla dukhuli Ramadan al-jadid. Wajib atasnya berpuasa, mengqada puasanya sebelum masuk Ramadan yang baru, Ramadan berikutnya. Fa in akhara al-qada'a hatta ata 'alaihi Ramadanul jadid. Jika dia menunda mengqada puasa Ramadan sampai masuk Ramadan yang baru, sampai masuk Ramadan berikutnya, fa inna yasumu Ramadanal hadir, maka dia puasa Ramadan yang sedang masuk waktunya, al-hadir. Wa yaqdi ma 'alaihi ba'dah, dan mengqada hutangnya setelah Ramadan. Jika dia menunda mengqadanya sampai masuk Ramadan berikutnya, ketika masuk Ramadan berikutnya dia puasa Ramadan yang sedang hadir, yang sedang datang waktunya. Adapun hutang puasa dia, dia qadha nanti setelah Ramadan. Thumma in kana ta'khiru li'udhrin lam yatamakkan ma'ahu min al-qadha' fi tilka al-fatrah. Kemudian jika dia menunda mengqadanya tersebut karena ada udhur, dia tidak bisa mengqadanya karena ada udhur tersebut selama pada waktu tersebut, waktu mengqada dia punya udhur, tidak bisa mengqadanya karena udhurnya tetap ada. Fa inna laysa 'alaihi illa al-qada, maka tidak ada kewajiban dia kecuali hanya mengqada. Tidak diwajibkan bayar kafarah atau fidyah, cukup mengqada saja. Jika dia menunda mengqadanya sampai masuk Ramadan berikutnya dengan udzur syar'i. Ya, misalnya tadi perempuan yang menyusui, dia yang menunda mengqadanya sampai masuk Ramadan berikutnya dengan udzur syar'i, maka yang diwajibkan atasnya hanya mengqada saja. Atau contoh lain, misalnya orang sakit, sakit yang lama berkelanjutan sampai masuk Ramadan berikutnya, dia tidak sempat mengqada puasanya. Ini juga diwajibkan hanya mengqada saja, karena dia menunda mengqada puasanya sampai masuk Ramadan berikutnya karena ada udzur syar'i. Thumma in kana ta'khiruhu li'udhrin la, wa in kana li ghairi udhrin, adapun jika menunda mengqadanya sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa udzur, tidak memiliki udzur syar'i, dia lalai, bermalas-malasan mengqada sehingga sampai masuk Ramadan berikutnya padahal dia tidak punya udzur, wajib 'alaihi ma'al qada'i ta'amu miskin an kulli yawmin nisfu sha' min qutil balad, maka dia diwajibkan bersama dengan qada, diwajibkan pula ditambah dengan bayar fidyah, memberikan makan orang miskin setiap satu harinya setengah sha' dari makanan pokok tempat tersebut, daerah tersebut. Ini pendapat jumhur ulama, pendapat sebagian sahabat, dan tidak diketahui ada yang menyelisihi pendapat ini. Lebih hati-hati mengambil pendapat ini. Ini jika menundanya, menunda mengqadha Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa udzur syar'i, maka dia diwajibkan mengqadha puasa tersebut dan diwajibkan pula membayar fidyah. Setiap satu harinya memberikan fidyah setengah sha', setengah sha' dari makanan pokok di daerah tersebut. Misalnya hutang puasanya 1 bulan 30 hari, misalnya dia sakit selama 1 bulan, dia tidak berpuasa, dia punya hutang 30 hari dan sembuh, namun dia tidak mengqadanya sampai masuk Ramadan berikutnya, dia tidak mengqada hutang puasanya dalam keadaan tidak punya udzur, dia sehat, sudah sehat, dia mukim, tidak safar, maka dia diwajibkan mengqada puasa tersebut 30 hari dan juga diwajibkan bayar fidyah. Setiap satu harinya memberikan makan kepada orang miskin setengah sha'. Kalau 30 hari berarti membayar fidyahnya sekitar 15 sha'. 15 sha' makanan pokok daerah tersebut. Kalau 1 sha' perkiraan sekitar 3 kilo. Pendapatlah jenada iman, 1 sha' perkiraannya sekitar 3 kilo. Berarti kalau 15 sha' sekitar berapa kilo? Sekitar 45 kilo. Sekitar 45 kilo. Ini pendapat jumhur ulama, ada khilaf. Ini pendapat jumhur ulama dan pendapat sebagian sahabat. Kemudian yang berikutnya, wa idza mata man 'alaihi al-qadha, jika meninggal orang yang punya hutang puasa Ramadan qabla duhuli Ramadan al-jadid, sebelum masuk Ramadan berikutnya, orang yang punya hutang puasa yang meninggal sebelum masuk Ramadan yang baru, Ramadan berikutnya, fala syai' alaih, maka tidak ada kewajiban sesuatu atasnya. Li'anna lahu ta'khirahu fi tilka al-fatra allati mata fiha, karena dia boleh mengakhirkan mengqadanya pada waktu tersebut yang dia meninggal padanya. Nah, misalnya dia punya hutang puasa Ramadan 1 pekan misalnya, 7 hari misalnya. Misalnya di bulan Dzulqa'dah misalnya dia meninggal. Di bulan Dzulqa'dah dia belum mengqadha puasanya, dia meninggal. Nah, di bulan Dzulqa'dah tersebut masih waktu yang longgar. Masih terdapat keluasan bagi dia. Sehingga tidak diwajibkan apapun atasnya. Karena dia meninggal di waktu yang diperbolehkan bagi dia menunda mengqadha puasa di waktu tersebut. Wa in mata ba'da Ramadan al-jadid, adapun jika dia meninggal setelah Ramadan berikutnya, setelah Ramadan baru, Ramadan berikutnya ia meninggal, fa in kana ta'khiruhul qada' li'udhrin, jika dia menunda mengqadanya karena memiliki udzur kal marad was safar, misalnya sakit atau safar, hatta adraka ramadhanul, jadi sampai masuk Ramadan berikutnya. Fala syai'ani aidan, demikian pula ini tidak ada kewajiban apapun atasnya. Jika menunda mengkodoknya sampai masuk Ramadan berikutnya, kemudian dia meninggal dengan udzur syar'i, ini juga tidak diwajibkan apapun atasnya. Demikian pula atas walinya, tidak diwajibkan apapun. Wa in kana ta'khiru li ghairi 'udhrin, adapun jika menunda mengqadanya tanpa udzur sampai masuk Ramadan berikutnya kemudian dia meninggal, wajibat al-kafaratu fi tarikatih, maka wajib membayar kafarah pada diambil dari harta peninggalannya. Ini jika menunda mengqada puasanya sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa udzur, maka harus membayar fidyah, kafarah, diambil dari harta peninggalannya, harta warisannya. Bi an yukhraju anhu it'am miskin an kulli yawm, dikeluarkan dari harta peninggalannya untuk memberikan makan orang miskin setiap harinya. Setiap harinya satu orang miskin. Jika misalnya dia punya hutangnya 10 hari misalnya, dia menunda mengkodoknya, tidak memiliki udur sampai masuk Ramadan berikutnya, kemudian dia meninggal, maka dari harta peninggalannya diambil untuk memberikan makan 10 orang miskin. Karena setiap satu harinya satu orang miskin. Berarti kalau hutangnya 10 hari, maka memberikan makan kepada 10 orang miskin. Kemudian kata beliau, wa in mata man 'alaihi shaumu kafarah, barang siapa meninggal dalam keadaan punya hutang puasa kafarah, ka shaumi kafarati dhihar, seperti puasa kafarah dhihar. Orang yang menzihar istrinya, mengatakan kepada istrinya, anti 'alayya ka dhahri ummi, kamu bagiku seperti punggung ibuku, mengharamkan istrinya, menyamakan istrinya dengan ibunya, punggung ibunya. Ini ucapan munkar, mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, ucapan munkar, dan diwajib membayar kafarah. Di antara kafarahnya, jika tidak mampu membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini barang saya meninggal dalam keadaan punya hutang puasa kafarah dhihar, hutang puasa 2 bulan berturut-turut. Wasomul wajib andamil mut'ah fil hajj, dan puasa wajib pengganti sembelihan haji tamattu'. Karena orang yang berhaji tamattu atau qiran diwajibkan menyembelih sembelihan, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah, bisa menggabungkan haji dan umrah sekali safar, satu kali safar. Diwajibkan menyembelih sembelihan, minimalnya seekor kambing atau 1/7 sapi atau 1/7 unta. Jika dia tidak mampu menyembelih hewan kurban, maka menggantinya dengan puasa 10 hari. diwajibkan menggantinya dengan berpuasa 10 hari, 3 hari di hari-hari haji dan 7 hari setelah selesai 6 hari-hari haji. Ini barang siapa punya hutang puasa damil mut'ah, nah misalnya punya hutang puasa 10 hari, fa innahu yut'amu anhu an kulli yamin miskina, maka diberikan makan, memberikan makan, diambil dari harta peninggalannya, berikan makan kepada orang miskin setiap satu harinya satu orang miskin. Kalau misalnya punya hutang kafarah dihar 2 bulan, misalnya 60 hari, berarti memberikan makan kepada orang miskin 60 orang, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Wala yusamu an, dan tidak berpuasa untuknya, menggantikannya. Ini walinya tidak perlu berpuasa meniatkan pahalanya untuknya. Wa yakunu al-it'am min sarikatihi, dan memberikan makan kepada orang miskin diambil dari harta peninggalannya. Li'anna siyamun la tadkhulu niyabata fil hayah. Karena ini adalah puasa yang tidak bisa diwakili ketika masih hidup. Ketika dia masih hidup tidak bisa diwakili oleh orang lain. Misalnya dia punya hutang puasa dihar 60 hari. Tidak boleh diwakilkan ke orang. Tolong kalian berpuasa untuk nanti saya bayar. Gantikan saya berpuasa 60 hari nanti saya bayar. Tidak boleh. Ketika dia masih hidup, puasa ini tidak bisa diwakili oleh orang lain. Fakadha ba'dal maut, maka demikian pula ketika dia sudah meninggal, tidak bisa diwakili oleh orang lain. Maka cukup memberikan makan kepada orang miskin diambil dari harta peninggalannya. Wahada qawlu akthari ahli ilm. Ini mendapat kebanyakan para ulama. Barang siapa meninggal dalam keadaan punya hutang puasa kafarah dihar atau puasa wajib, puasa wajib pengganti sembelihan ketika berhaji, ini tidak bisa diwakili ketika dia meninggal. Cukup memberikan makan kepada orang miskin diambil dari harta peninggalannya. Setiap satu harinya memberikan makan kepada satu orang miskin. Kalau misalnya 10 hari hutang puasanya, berarti memberikan makan kepada 10 orang miskin. Kalau 60 hari berarti memberikan makan kepada 60 orang miskin. Kemudian kata beliau, wa in mata man 'alaihi shaumun nadhrin, dan jika meninggal orang yang punya hutang puasa nazar, apabila meninggal orang yang punya hutang puasa nazar, misalnya dia bernazar sedang sakit, ya Allah tolong sembuhkan sakitku ini, jika aku sembuh, nah jika engkau menyembuhkan penyakitku, maka aku akan berpuasa 10 hari misalnya. Bernazar jika Allah menyembuhkan penyakitnya, dia akan berpuasa 10 hari. Allah sembuhkan penyakitnya, maka dia wajib berpuasa 10 hari. Namun sebelum dia berpuasa, dia sudah meninggal. Dia sehat, dia tidak segera melaksanakan nazarnya sampai dia meninggal. Meninggal dalam keadaan punya hutang puasa nazar. Ustuhibba li waliyihi an yasuma'an, maka disunahkan walinya berpuasa, ahli warisnya berpuasa menggantikannya, meniatkan pahalanya untuk dia, mewakilinya. Misalnya punya hutang puasa 10, ahli warisnya misalnya 10 orang masing-masing puasa 1 hari misalnya. atas satu orang dia langsung berpuasa 10 hari nam, semuanya nam. Diniatkan pahalanya untuk dia nam, untuk orang yang meninggal tersebut. Ini hukumnya sunnah nam, tidak diwajibkan ahli waris nam, disunnahkan. Lima tsabata fi sahihain anna imra'atan ja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan yang sabit yang tetap dalam sahihain, datang dalam sahihain bahwasanya ada seorang perempuan datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan bertanya kepada Rasulullah, "Inna ummi matat wa 'ala siyamun nadhib, afa asum 'anha?" Qala, "Na'am." Ya Rasulullah, sungguh ibuku meninggal dalam keadaan punya hutang puasa nadar. Apakah aku boleh berpuasa untuknya? Nah, meniatkan pahalanya untuk ibuku yang meninggal. Qala, "Na'am." Rasulullah mengatakan, "Iya, boleh." Wal wali huwal wali. Wali adalah ahli warisnya. Na'am. Ahli warisnya. Na'am. Apakah itu anak-anaknya, saudara-saudaranya, na'am, dan yang lainnya. Na'am. Ahli warisnya. Na'am. Ini jika meninggal dalam keadaan punya hutang puasa nadar, nah, ini disunahkan walinya mewakilinya, nah, berpuasa meniatkan pahalanya untuk keluarganya yang meninggal. Nah. Masih ada kelanjutan penjelasan beliau tentang mengqadha puasa. Insyaallah terlanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.